Konsultasi Syariah. Perbedaan Ustadz dan Kiai. Pertanyaan: apa perbedaan Ustadz dan Kiai? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam Al-Quran, Allah menyebut orang yang memiliki pemahaman agama yang benar dengan istilah ulama atau ulul ilmi, yaitu orang yang memiliki ilmu, atau orang yang diberi ilmu, atau orang yang kokoh ilmunya. Kita bisa lihat beberapa ayat, di antaranya firman Allah innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran surat Al-Fatir ayat 28. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman wama ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina, yang artinya tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semua itu dari sisi Tuhan kami. Quran Surat Ali Imran, ayat 7. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Quran Surat Ali Imran, ayat 18. Kemudian di ayat lain, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ, yang artinya, berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir. Quran Surat An-Nahl ayat 27. Dalam hadis, Nabi SAW menyebut orang yang memiliki ilmu agama dengan istilah alim atau ulama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada dalam air. Sesungguhnya, keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Beda Ustadz, Syekh, dan Kiai. Ulama berarti orang yang memiliki ilmu agama, dan mereka berbeda-beda tingkatan ilmunya. Siapa yang ilmunya membuat dia semakin takut kepada Allah, maka semakin tinggi tingkatan dan derajatnya. Karena itu, tidak menutup kemungkinan ada orang yang dianggap berilmu sehingga disebut ulama. Meskipun bisa jadi, kenyataan sejatinya berbeda dengan anggapan yang tersebar di tengah masyarakat. Apapun itu, kita bisa membedakan antara istilah dengan panggilan. Ustadz, Syekh, Kiai, Tuan Guru, Tengku, Ajengan, Buya, Bendoro, Datu, atau Gus, semua itu adalah panggilan untuk orang yang berilmu sesuai dengan bahasa masing-masing. Untuk yang mengacu kepada bahasa Arab, ada dua. Satu, Ustadz dalam bahasa Arab artinya guru atau pengajar. Dua, Syekh secara bahasa artinya orang tua. Sementara yang lain berasal dari bahasa daerah. Kiai, sebutan untuk orang yang dihormati dalam masyarakat Jawa. Tuan Guru, di Nusa Tenggara, Tengku, di Aceh. Ajengan di Jawa Barat atau Sunda, Buya di Sumatera Barat, Bendoro di Madura, Datu di Kalimantan Timur. Semua itu hanya panggilan untuk menyebut orang yang berilmu di daerah atau komunitasnya masing-masing. Demikian, Allahu A'lam.